Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu apapun yang ada dalam pikiran, maha tahu apapun yang terlintas di dalam hati. Dialah Allah yang maha dekat, yang selalu mendengarkan apapun yang terucap, baik keras maupun tersembunyi. Dialah Allah yang menyaksikan setiap perbuatan. Tidak ada satupun maksiat yang lepas dari pengawasannya. Tidak ada satupun kebaikan yang luput dari pengetahuannya. Dan dialah Allah yang menutupi aib-aib, sehingga kita dihargai orang lain, dihormati orang lain, bukan karena kita mulia, melainkan karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Semoga pertemuan ini membuat kita semakin hakul yakin kepada Allah dan semakin patuh serta pasrah kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar jamaah sekalian? Semoga Ustaz Arifin Ilham disembuhkan oleh Allah. Amin. Diberikan kesabaran, diberikan umur yang panjang, yang penuh berkah, sehingga bisa terus berjuang untuk mengangkat derajat harkat umat dan juga bangsa kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Asma Allah yang kita kaji kali ini, Ar-Rafiq. Ar-Rafiq artinya Allah yang maha lembut. Suatu saat di dalam hadis sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sekelompok orang Yahudi minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berucap, assalamu alaika, kebinasaan bagimu. Lalu Aisyah langsung menjawab, bal alaikum sa', semoga kebinasaan bagimu dan semoga Allah melaknatmu. Lalu Rasulullah langsung menegur Siti Aisyah dengan lembut, beliau berkata, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi amri kulli. Sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam segala urusan. Lalu Aisyah juga berkata, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan ya Rasul? Lalu Rasul pun menjawab, qala qultu wa alaikum, aku telah menjawab, semoga kalian pun demikian. Jadi Rasulullah sudah menjawab. Nah, doa orang Yahudi pasti tidak dikabulkan oleh Allah, tapi doa Rasulullah diijabah. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Kalau ada orang yang berkata jelek kepada kita, kita tidak usah terpancing untuk melakukan keburukan yang sama. Kalau orang berkata buruk, kita berkata buruk. Kalau orang menghina, kita menghina. Kalau orang membeberkan aib, kita beberkan aib. Kalau orang bergibah, kita bergibah. Lalu apa bedanya kita dengan dia? Lalu untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi, belajar agama segini seringnya, tapi hasilnya cuma niru keburukan orang? Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap berkata baik, berkata baik. Walaupun perkataan orang sangat tidak enak, kebinasaan bagimu. Coba ibu kalau ada yang ngomong, sing binasa sia maneh. Apa kata ibuan? Kok mau maneh? Kan begitu. Hadirin, tetap tenang. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah maha lembut dan Allah mencintai kelembutan. Seperti apa sih kelembutan Allah Subhanahu wa taala? Ini AA baca ya, arti ar-rifqu itu adalah kelemah lembutan. Allah itu maha lemah lembut, kemudahan, perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Seperti halnya kita diciptakan. Tidak susah bagi Allah menciptakan kita sekaligus jadi kun payakun jelek segede gini. Tapi bagaimana rahim ibu? Kalau tiba-tiba anak pelenung langsung besar, bertahap. Sel ketemu dengan sel, lalu berbelah. Bertahap selama 9 bulan cukup waktunya, lengkap fisiknya, baru keluar. Keluarnya juga bayi kecil lama-lama diberi air susu dengan kelemah lembutan Allah. Dari air susu jadi gigi, jadi rambut, jadi tulang, jadi otot. Gimana ini kalau bukan dengan kemaha lemah lembutan Allah? Tidak terasa membesar bayi, jadilah segede gini. Dan Allah tidak menciptakan kita, bukan tidak mampu. Mampu saja bagi Allah mau menciptakan kita. Cuma begitulah, termasuk Al-Quran. Al-Quran juga bertahap datangnya, tidak langsung 30 juz. Makanya kita pun tidak harus memaksakan diri ingin hafal Quran cepat. Karena belum tentu akan kuat ingatan kita. Lebih baik menghafal Quran itu berproses. Supaya setiap bacaan semakin dekat dengan Allah. Niat kita itu saja. Setiap huruf Quran yang kita baca semakin mendekatkan kepada Allah. Tentu baik kalau Allah kehendaki kita menjadi hafiz Quran. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan daya ingat yang sama. Tapi setiap orang bisa mendekat ke Allah dengan keikhlasannya membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi jangan suka tergesa-gesa. Ibu ingin punya suami soleh? Jawab hadirin, siapa tahu diijabahan. Ya, baguslah, alhamdulillah. Terus suami yang ada digimanain? Di upgrade. Memangnya aplikasi. Iya benar Bu, suaminya dimintakan ke Allah supaya diganti akhlaknya jadi lebih baik, supaya diubah suaminya perilakunya. Karena yang kuasa membulak-balik hati adalah Allah. Itulah sebabnya, kenapa ya suami saya kok berubah? Dulu rajin ibadah, sekarang enggak. Mungkin pernah dengar ya. Dulu sebelum saya nikah tuh suami saya tuh baik. Sholatnya rajin, ilmu agamanya bagus, ngobrol juga agama. Lah, sesudah suami saya karirnya bagus, punya jabatan, sekarang sholat jadi hanya Jumatan saja. Ngomong juga jadi kasar, ke saya jadi acuh. Orang bisa berubah dari baik jadi buruk. Apa susahnya berubah dari buruk menjadi baik? Halo? Dulu suami dianggap baik, sekarang kurang baik. Lalu apa sulitnya bagi Allah membuat yang sekarang kurang baik, ujungnya jadi baik lagi? Nah, sing sabar, karena membulak-balik hati suami tidak seperti membulak-balik tangan. Kalau ibu sabar, tidak pernah dirugikan oleh Allah. Allah kok ngelihat ibu lagi sedih, lagi nangis di belakang pintu, lagi telungkup ke bantal. Itu Allah lihat. Tapi ada yang terus ngejeduk-jeduk keningnya ke tembok, ada yang terus ambil air wudhu. Allah menyaksikan si ibu teh pedih, pedih. Tahu Allah pedihnya hati ibu, gak usah ditulis di Facebook, di medsos, tidak, hancur remuk, gak usah ya. Masih ingat kan? Masih ingat kalau nulis di medsos 80% tidak peduli, gak baca. 17% puas, rasain loh penderitaan. 3% nek. Jadi 100% enggak ada yang menolong. Mendingan ambil air wudu. Nah, Allah melihat ibu sedang wudu, ibu sujud sambil nangis bersimbah air mata. Allah tahu kepedihan ini. Dan Allah juga dengar rintihan, ya Allah, ampun. Semua kepahitan rumah tangga ini pasti diundang oleh dosa saya. Saya ngaku, ya Allah, belum jadi istri yang baik, belum jadi contoh yang bagus untuk anak-anak, belum bisa ngurus suami, ampun. Dia yang terluka, dia yang minta ampun. Allah tahu tidak? Tahu. Tolong ya Allah, titip suami saya. Dia adalah ciptaan-Mu. Suami saya adalah milik-Mu. Engkau yang menakdirkan saya jadi jodohnya. Tolong wahai penggenggam lahir batin setiap hamba, jaga suami saya, jangan sampai tergelincir. Allah dengar tidak? Allah tahu tidak? Disia-siakan tidak? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Tapi jarang orang melakukan ini. Kalah nulis WA. Saya pernah itu ada yang konsultasi, suami saya, ya begitulah. Nulis saya kirim ini boleh enggak buat suami saya? Kamu enggak ingat sama saya. Wah, nyebutnya kamu panjang. Sampai saya baca, saya aja yang bukan suaminya, enek bacanya Bu yang. Gimana suaminya? Terus saya katakan, Bu, jangan dikirim. Oh, telat, udah saya kirim barusan. Terus saya nanya, terus gimana respon suami? Di blok nomor saya. Ini asli nih. Salah. Harus sangat siap dengan perubahan bertahap, ya. Ingin anak jadi soleh, ingin suami jadi soleh, ingin istri jadi solehah juga, itu bertahap. Dan kadang-kadang, aduh, perih, gak apa-apa. Karena perihnya perjuangan adalah penggugur dosa. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Tidak ada kebaikan yang luput dari pengetahuan Allah, dan tidak ada kebaikan yang tidak ada balasannya. Bagaimana sikap Rasulullah? Apakah Rasulullah lemah lembut? Surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatim min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmati minallah. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut wahai Muhammad, lintalang. Fabima rahmati minallah lintalang. Walau kunta fadzan ghalidhal qalb lan faddu min hawli. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fa'idha azamta, sekira engkau sudah membulatkan tekad. Fatawakkal 'alallah, pasrahkan kepada Allah, bersandar, bergantung utuh hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemah lembut, otot kawat, balung besi, leher beton, perkasa tapi hati lembut, luluh orang. Masih ingat yang waktu itu diceritakan seorang ibu-ibu di Kolombia yang mengetuk teralis kerangkeng singa, sesudah diketuk besinya singa berbalik, lalu langsung singa ini berdiri dan menjulurkan tangannya, bukan menerkam melainkan memeluk dengan penuh kasih sayang, memeluk dengan penuh kerinduan kepada ibu ini. Ibu ini punya apa? Apakah karena kecantikan ibu ini dipeluk oleh singa? Jawab, udah tua. Apa karena gelarnya? Karena cincinnya, gelang, sehingga dipeluk singa? Apa karena kekayaannya? Kosmetik, bulu mata? Si ibu ini apa karena suaminya dipeluk singa? Bukan. Ibu ini punya kasih sayang, kelembutan hati, sehingga waktu singa ini 5 tahun yang lalu sedang celaka, ibu mengurus singa, binatang buas, ingat kepada kebaikan ibu ini dan merindukannya, memeluknya. Inilah kekuatan kelembutan. Binatang buas saja bisa luluh perasaannya. Makanya kalau ada suami ibu yang tidak betah dekat dengan ibu, berarti itu suami kulang katih tayang. Mengerti? Kita ini menderita ya Pak, karena kulang katih tayang. Bu, ibu teh fitrahnya teh udah lembut. Tapi kalau kehilangan kelembutan, saya bacakan hadisnya nih. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Tiadalah sesungguhnya, inna rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan tiadalah ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Dan sebaliknya, tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Jadi ibu misalkan cantik, rupawan, tapi tidak punya kelemah lembutan, hilang keindahannya. Tapi ada yang secara syariat Allah ciptakan kurang rupawan, tapi hatinya penuh dengan kelembutan, indah itu orang. Lelaki juga lembutnya bukan jadi lebay hadirin. Bukan begitu. Lembut itu hatinya, bukan gayanya ya. Mami. Oh, itu beda urusan. Katanya A'agim ceramahnya lembut ya. Iya benar enggak? Yang benar ini, saya malu nanya ini. Katanya di sebuah media kalau lagi ada acara lembut tapi kan? Lembut tapi nyesek katanya di dalam. Begini sebetulnya ada intinya. Maka berikut ini kajiannya, bagaimana supaya memiliki hati yang lembut. Mau tahu rahasianya? Ibu hati-hati, wanita tuh fitrahnya lembut loh ya. Kalau ibu tidak punya kelembutan hati, cuman badan yang lembut tapi hati keras, enggak bisa. Orang kalau hatinya lembut, dia akan nyaman dengan dirinya. Kalau orang sudah nyaman dengan dirinya, maka orang akan nyaman berada di sekitarnya. Bahkan binatang saja nyaman dekat dengan orang yang memiliki kelembutan hati. Pernah dengar tentang wanita pezina di zaman Bani Israel? Kenapa dia diampuni Allah? Karena dia memberi minum seekor anjing kehausan. Dari mana datangnya keinginan ngasih minum anjing itu? Dari kelembutan hati. Berikut ini beberapa kiat supaya memiliki hati yang lembut. Yang pertama adalah empati. Surat At-Taubah ayat 128. Ya. Surat At-Taubah ayat 128, hadirin. Mari kita buka Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul yang dari kaummu sendiri berat terasa olehnya penderitaan yang engkau alami. Dan dia Rasulullah sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi syarat yang pertama itu kalau ingin punya kelembutan hati adalah empati. Senang meraba derita, kesulitan, kepahitan orang lain. Rasulullah adalah seorang yang empati. Dan Rasul itu sangat menginginkan orang lain itu selamat. Lihat yang tidak beriman, duh ingin dia tuh jadi punya iman. Lihat orang yang tidak tahu, ingin jadi tahu. Lihat orang yang berdosa, ingin agar yang berdosa itu selamat, tobat. Lihat orang yang tersesat, ingin memberitahu jalan supaya orang tidak tersesat. Lihat orang yang lupa, ingin membantu supaya jadi ingat. Lihat orang yang tergelincir, ingin meraihnya supaya selamat. Jadi selain empati juga ingin melayani supaya orang itu bisa jadi lebih beriman dan lebih selamat. Dan kepada orang yang beriman, teh sayang, sayang di hati itu. Nah, kenapa ada wanita Bani Israel yang oleh Allah diampuni dosanya hanya memberi minum seekor anjing kehausan? Sebetulnya bukan minumnya. Banyak yang ngasih minum juga tapi gak diampuni. Ibu ngasih minum suami kan? Ya, sok. Minum, tapak. Ah. Ada yang begitu ke suami? Enggak ada, jarang aku. Kalau lagi jengkel minum aja Pak lah. Hadirin, hati. Jadi ini kerjaan hati. Karena diceritakan wanita ini membuka sufnya, sepatunya, turun ke sumur sampai dirinya berbahaya. Turun ke sumur bagi wanita tidak semudah lelaki turun ke sumur. Kemudian dia ciduk airnya, dia bawa, dia jongkok, diberikan ke anjing tersebut. Dan Allah Maha tahu wanita ini hatinya sayang, enggak tega lihat anjing kehausan. Nah, ini yang membuat orang bisa berbuat banyak, enggak tega. Empati. Makanya suami lihat istri itu jangan, "Hah, nah jadi kolot kieu." Jangan. Misal, kan tidak selangsing dulu lihat perut istri di sini, dulu anak-anak teh ada 9 bulan di rahimnya, mempertaruhkan nyawa melahirkan anak. Nah, mengingat perjuangan pengorbanan, sok kalau anak bangun, pah bangun pah, ibu atau bapak banyak kerjaan besok di kantor, kita mah tidur lagi. Yang bangun, yang bajunya basah oleh pipis anak, kebanyakan istri. Maka sering mengingat perjuangan, pengorbanan, kepahitan orang lain, itu merupakan bagian yang bisa melembutkan hati. Orang yang egois tidak bisa lembut hatinya, karena dia hanya lebih sibuk memikirkan perasaannya sendiri. Ibu-ibu yang egois juga gitu. Kata suami, saya teh capek bu kerja. Apalagi saya pak jadi istri. Ya hamil, ya melahirkan, ya menyusui, ya ngurus anak. Papa mah enak cuma cari nafkah begitu. Mama yang capek pak. Kira-kira lembut tidak hadirin? Enggak ada kelembutan orang egois tuh. Enggak. Lihat di, saya enggak boleh nyebut ILC ya, di sebuah acara TV. Bagaimana orang yang ingin menang sendiri, betul? Bicaranya, sikapnya, walaupun pendidikan tinggi, jabatan tinggi, drop. Enggak ada kelembutan bagi orang yang egois. Orang bertengkar, walaupun dekat, suaranya keras. Kenapa? Hatinya jauh. Tapi kalau hati dekat, enggak usah banyak omong, ya kan? Apa? Ya begitulah. Kalau hatinya, kamu gimana bu? Bapak dong, dua-duanya keras. Bareng lagi ngomongnya, siapa yang dengar? Tapi kalau hati sedang lembut, dibelai. Benar? Makanya maaf, orang yang ingin menang sendiri, orang yang ingin untung sendiri, ingin selamat sendiri, ingin sukses sendiri, enggak ada cerita lembut hatinya. Suami egois, enggak nyaman. Istri egois, enggak nyaman. Mertua egois, enggak nyaman. Anak egois, tahu sendiri kan anaknya kayak apa bu. Maka marilah kita latih empati. Lihat suami teh bu, bangun-bangun tidur, jadi aki-aki kia. Dulu mah suami saya enggak kayak gini, atau ibu kayak ngaca ya. Ibu juga enggak gitu sekarang, dulu mah ya. Inilah suami yang membanting-banting tulang sampai keremek tulangnya. Dua. Kalau ingin punya hati lembut, harus banyak mengenang jasa, kebaikan, perjuangan, pengorbanan orang lain untuk kita. Silakan hadirin, hadirat, luangkan waktu untuk mengenang perjuangan, pengorbanan orang tua kepada kita. Rasakan hatinya. Pasti pedih membayangkan ibu ketika hamil. Mungkin wanita lebih bisa merasakan hamil, ya. Beratnya hamil, sakitnya melahirkan, hari-hari yang tersita mengurus bayi. Nah, orang tua seperti itu kepada kita. Maaf, tidak keberatan kalau saya ulang tentang penerimaan tenaga kerja itu. Kan ada lowongan kerja. Ini rata-rata hasilnya menangis mereka. Berdaftaran. Ini pekerjaan berat. Gak apa-apa. Ini pekerjaannya apa sih pak? Multitasking. Harus bisa segala macam. Badan harus selalu fit. Dia harus rajin. Pekerjaan ini memang tidak mudah dan harus sabar luar biasa. Tidak boleh mengeluh. walaupun pekerjaan kita tidak dihargai, walaupun diberantakan kembali, dan ini harus jago matematik, bisa berhitung, ahli kesehatan. Wah, ini kerja apa segala macam gini? Belum selesai. Ini kerjanya ada libur tidak? Tidak ada. Satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, satu bulan 30 hari, lebaran, hari raya, tidak ada libur. Bahkan sakit juga tidak boleh libur. Harus selalu siap. Wah, ini pekerjaan ngaco, mana ada yang mau begini? Gajinya berapa sih? Ditanya, mau gaji berapa? Saya mah 200 juta, tapi cuma sebulan. Dan itu saya keluar. Saya minta 500 juta sebulan. Maaf, ini tidak digaji. Hah? Tidak digaji? Udah kerja siang malam, enggak ada liburnya, enggak boleh istirahat, enggak boleh mengeluh, enggak boleh marah, enggak digaji. Mana ada? Ada yang mau. Siapa? Ibumu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, tidak ada lebaran, tidak ada sakit, selalu berjuang mengurus anaknya. Dan tidak pernah mendapat bayaran. Ini rata-rata menangis nih para pendaftar, saya lihat videonya. Kenapa bisa begini? Karena berhasil mengingat jasa, kebaikan, perjuangan, pengorbanan orang lain. Kalau Bapak Ibu ingin punya hati yang lembut, banyaklah menafakuri pengorbanan orang lain kepada kita. Terutama orang-orang yang jelas perjuangan dan pengorbanannya. Salah satu yang membuat saya sering menangis, satu, ingat orang tua. Dua, ingat guru. Karena ingat dulu sebelum saya dibimbing oleh guru, aduh, selebritis lah. Ingat Agim zaman dulu? Zamannya gitulah. Ceramah di sana sini, masuk ke tiap TV, gitu saja. Sampai ketika Allah menolong dengan adanya kehebohan yang halal, ya. Halal hadirin. Sah menurut agama, sah menurut negara. Jangan lupakan itu, ya. Apa salahku? Marah, dihina, dicaci. Datanglah guru waktu itu. Dan guru ini mengatakan, "Aa, Allah teh sayang ke Aa. Jamaah mah menghormati Aa karena enggak tahu apa yang Allah tahu. Allah tahu seperti apa hati Aa menuhankan dunia ini, menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman emak-emak, menuhankan harta, kedudukan. Nah, sekarang Allah mau ngasih jalan. Tuhan-Tuhan akan diambil sehingga nanti la ilaha illallah. Nanti di hati hanya Allah yang jadi Tuhan." Dah mulailah. Para emak-emak garis keras, kata Ustaz Abdul Somad, ya. Sekarang beliau lagi ngerasain ini, ya. Pada ngambek. Padahal saya tidak mengganggu mereka. Kenapa sih ibu-ibu ngambak waktu itu, ha? Kenapa? Ha? Karena takut suaminya niru. Padahal enggak dikasih tahu juga udah ngerti. Bahkan mungkin udah duluan. Cuma ibu enggak tahu. Ya kan, Pak? Kenapa Bapak ngangguk? Nah, hadirin, saya kalau ingat jasa guru, ya, aduh, gak kebayang kalau dulu tidak dibimbing syariatnya, mungkin neraka teh udah di jurang neraka saja. Tapi dengan sabar, telaten, 12 tahun, dari tahun 2007, 2006 akhir, telaten ngedidik, sampai alhamdulillah kaki bisa nginjak ke dunia lagi, ke Allah bisa lebih kenal, masya Allah. Jadi ingat beliau teh, aduh. Dah, kalau ingin bahagia sih, banyak mengingat jasa kebaikan orang. Percayalah hadirin, lawannya adalah ingat keburukan orang lain. Silahkan Bu, selidiki kejelekan suami. Silahkan, rasakan penderitaanmu. Iya, Bapak juga sok Pak, selidiki kekurangan istri, pasti komplit. Dan rasakan deritanya. Menderita hadirin, disiksa oleh Allah orang yang suka suudon tuh. Dah, tiga, sudah cukup. Habis belum waktunya? Nah kalau menjawab belum tuh gak usah pakai emosi, biasa aja. Belum, ah. Belum, itu teh sikap kasar seperti ini tuh Bu, membuat saya teh gak mau deket ibu-ibu. Selalu ada alasan, semangat katanya. Mereka memang stok kata-katanya banyak sekali. Yang ketiga, kalau ingin punya hati yang lembut, adalah senang mendoakan kebaikan bagi orang lain. Afsus salam, tebarkan salam bainakum di antaramu. Salam itu, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu, kasih sayang. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang melimpah bagimu. Tidak ada salam di dunia ini yang bisa menandingi salamnya umat Islam. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Kita selamat enggak? Belum tentu. Good morning. Siapa yang digudin? Salam olahraga. Kitanya mah enggak diselamatin. Olahraganya yang selamat. Kita tetap aja digigil anjing. Makanya kalau mengucapkan salam itu melembutkan hati. Sepanjang hati kita ikut. Assalamualaikum, semoga si ibu ini selamat. Warahmatullah, semoga disayang Allah. Wabarakatuh, semoga diberkahi Allah. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Rumah tangga berkah itu rumah tangga yang banyak kebaikannya dan langgeng sampai ke akhirat. Sehingga bisa mendatangkan ketaatan. Nah hadirin, doakan kebaikan. Kayak gini nih ya, duduk begini. Ngelihat, maaf ya, saya ngelihat saya. Keluarin doa. Jangan diam yang gak jelasnya. Nah, tadi gak pakai sorban, kenapa sekarang pakai sorban? Karena tadi saya sangka ada tiang di situ. Ya Allah, kasihan si AA ini banyak omong. Jaga agar niatnya lurus. Jaga agar perkataannya benar. Tolong agar AA sendiri bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Lindungi dari tipu daya setan. Sing sehat ya Allah AA. Gitu. Enak gak? Oh ini si AA Kim. Ngomong pakai ini gitu aja udah gak enak. Ini yang menginspirasi suami saya ya. Ah, suudon, suudon. Shh, ayo ah. Ini Ibu duduk begitu lihat yang di depannya teh doakan. Dan kalau ngedoakan jangan dikasih tahu yang didoakannya. Karena doa yang mustajab itu kita mendoakan orang lain secara rahasia. Dua kan fadilahnya, satu diaminkan oleh malaikat. Berarti aminnya malaikat tuh luar biasa. Dan malaikat mendoakan bagimu juga. Jadi kalau kita doa kebaikan ke orang, satu diaminkan, dua doa itu balik ke kita. Sehingga ada sebagian ulama, kalau engkau sedang sakit, banyaklah mendoakan kesembuhan yang sedang sakit. Karena malaikat mendoakan kesembuhan bagi kita. Kalau punya utang, Bayar, benar. Ih, maksudnya bukan itu. Doakan yang punya utang lain, ya Allah, teman saya ini punya hutang. Amin, malaikat, amin. Iya, yang belum punya jodoh, nah, doakan teman-teman yang belum punya jodoh supaya gak usah ngacung, hadirin, tenang aja. Supaya malaikat mendoakan juga, ya tidak apa-apa dan memang begitu kenyataannya. Shh, ayo, jangan ragu-ragu menyebarkan salam sebagai doa kebaikan. Mau naik angkot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat suasana angkot sesudah kita mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, coba, coba hadirin. Ini serius. Ini bukan main-main. Naik kereta api, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, perintah Rasul itu mengucapkan salam itu sunnah. Tapi itu lebih utama dibanding menjawab salam. Menjawab salam itu wajib hukumnya. Enggak dilakukan, dosa. Keutamaan itu bagi yang mengucapkan salam duluan. Suami lagi marah. Kamu dari mana, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli, ini asli hadirin. Asli, apalagi Indonesia mayoritas umat Islam. Husnuzon, kita mengucapkan salam kepada saudara kita yang ada di sana. Tapi niatnya supaya orang dapat keselamatan. Coba nanti ada preman di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, tolong diganggu sih etama. Bisa jadi dilembutkan hatinya oleh Allah. Ayo doakan. Ini yang di depan, di samping. Doa, ya Allah bahagiakan saudara saya yang di depan saya ini. Doakan. Samping, kiri, kanan, kelihatan yang satu ini banyak utang. Ya Allah lunasi. Tahu dari mana kamu? Malah tersinggung nanti ya. Doakan kebaikan. Sebelum tidur, doakan. Ya Allah, saya maafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti saya. Saya tidak mau di akhirat ngambil pahala dari saudara-saudara saya. Ya Allah, balas dengan kebaikan siapapun yang pernah berbuat buruk kepada saya. Diingat pasti ada orang yang gak suka ke kita, ya kan? Coba doakan dan rasakan hati itu. Dibanding dengan doa jelek, si eta tah teu mayar hutang. Ya Allah, lihat wajahnya aja udah ganas nih. Balas ya Rob. Atuh kalau didoain mencret dia gak bayar-bayar utangnya. Bu, ibu, kalau yang sedang terluka hatinya oleh suami, doakan kebaikan. Amin, amin. Enak bener dia. Kenapa sih pada menjiwai gini nih? Ini ajalah dunia lelaki mah dunia ketenangan. Pak, pulang ke rumah ucapkan salam. Ya, jangan bye-bye. Nah, enggak jelas. Nah, ngarah rambai begitu ya. Jangan yang goodbye. Kurang ngerti lah. See you, mam. Apa see you, see you. Mending assalamualaikum. Jelas itu doa. Tiga, banyak mendoakan termasuk menebarkan salam. Empat, silaturahim. Silaturahim ini menurut Rasulullah akan menyambungkan kasih sayang. Silaturahim tingkatannya ada yang silaturahim kepada yang suka ngasih itu patut mencurigakan ya. Ini temennya banyak duit nih, banyak barang, suka ngasih hadiah, rajin silaturahim. Ada badak di balik kerikil ini ya. Modus ya, modus ya. Ada orang yang sengaja silaturahim karena pengen sesuatu, hati-hati. Izzah kita akan turun. Kalau kita begini ke makhluk, martabat kita akan turun. Bagus sesekali, tapi kita yang ngirim. Karena silaturahim yang baik itu adalah yang sambil ngasih hadiah. Coba ditambahkan, untuk menambah kelembutan hati itu senang ngasih hadiah. Diberi hadiah menyenangkan. Memberi hadiah lebih menyenangkan. Akan ada kebahagiaan yang lebih. Dan memberi dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, itu paling bahagia. Hadirin sekalian, silaturahim dengan orang yang jarang silaturahim lebih bagus. Silaturahim dengan orang yang tidak mau silaturahim ke kita, itu paling top. Karena membutuhkan perjuangan yang lebih. Bawa hadiah ke sana. Udah bawa hadiah, naon ya, salahkan tilu siki, amit-amit. Kalau segede gini, berarti gak ikhlas. Gak apa-apa. Kalau kita ingin meningkat derajatnya, banyak mendatangi orang-orang yang berbuat kurang baik kepada kita. Lihat nanti hasilnya. Allah yang membulak-balik hati. Dasar suka pengen tahu rahasia orang, mene langsung ngebaca mulut. Ini idfabil latihi ahsan. Surat, Ustaz? Surat Fussilat, surat 41 dari ayat 33 sampai 34. Surat 41 ayat 33, ulangi ayat 31 sampai 34. Surat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Surat Fusilat, surat ke-41 ayat 33, sampai 34. Sebetulnya ayat ini bisa dari ayat 31 ya. Tapi setidaknya yang 34 itulah yang bisa kita amalkan. Wala tastawil hasanati wala sayiat. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, idfabil lati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu, keburukan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga yang ada di antaramu permusuhan, maka dia diubah oleh Allah jadi teman yang setia. Ayo, jangan suka nyambung silaturahim dengan yang sudah baik ke kita saja. Silaturahimkan dengan orang yang tidak baik, tidak juga jelek, netral. Dan silaturahim juga dengan orang-orang yang pernah berkata tidak baik ke kita, yang pelit, yang pernah ngegibahin kita. Dan bawa oleh-oleh, buah-buahan. Itu ya, uang tuh jangan ditaruh terus. Lihat enggak, megang enggak, make enggak. mending sebagian keluarkan, belikan hadiah. Apalagi kepada yang dua afa, beli beras, kirim. 5 kilo teh berapa? 62 sekarang ya. Harus tahu data tetangga-tetangga di kampung, sanak saudara. Jangan sampai nraktir orang 1 juta, 2 juta, tapi ke sanak saudara enggak peduli. Padahal silaturahim ke sanak saudara ya nyambungkan silaturahim, ya mempererat kekeluargaan. Kirim, bawa beras, kalau perlu bawa amplopnya. Oh, nanti dia jadi pengen lagi. Ngirim juga belum. Dasar kopet, belum apa-apa udah ada alasan. Kirim, kirim. Makanya jangan ragu-ragu kalau punya penghasilan tuh. Dapat penghasilan, potong 5%. Gak usah banyak omong. Dapat 1 juta, potong 50 ribu. Dapat 10 juta, potong 0,5 juta. Masukin amplop buat beli beras, buat sedekah. Dapat 50 juta, berapa jadinya? Potong, kalau enggak miskin juga, rezekinya nambah terus, naik, potong 10%. Dapat 1 juta, potong 100. Dapat 3 juta, sedekah 300. Dapat 5 juta, setengah, 0,5 juta. Masukkan amplop, belikan beras, sedekah itu melembutkan hati. Enggak miskin juga, 5%, naik ke 10%, naik, potong 20%. Kenapa jadi tegang begini? Dasar pelit kita ini. Baru juga rencana udah tegang. Ini kan gak dipotong sekarang. Saya kan bisa lihat dari depan. 5% ngitung. Gaji segitu. Bolehlah, kita cobalah. Naik 10%. Kayaklah 10% kemajuan bayaran. Pas 20%. Ini teh baru rencana, hadirin. Masa rencana aja pelit? Saya nih bu, kalau sekarang ada yang ngasih misal, blek aja lagi duduk begini, AA, ini hadiah buat AA, 10 miliar. Udah enggak banyak pikiran bu. Saya bagi 2, 7,5 miliar, 8 miliar untuk ibu-ibu semua. 2 miliar untuk laki-laki. Beres. Namanya juga ngarang. Masa ngarang aja pelit? Tuh. Tapi ada tegang, ya takut kenyataan lah. Ya udah, tinggal ngarang lagi aja sendirian, ya kan? Nyumput di sana 50 miliar sendirian. Masa rencana aja pelit, hadirin? Hei. Kenapa saudara ketawa? Pasti ketawain diri sendiri, ya kan? Ngetawain AA. Dosa ibu ngetawain orang lain. Shh, dengar, jangan suka ragu-ragu. Kerudung di rumah, mau ngapain ngumpulin kerudung banyak-banyak, kepala cuma 1. Beli kerudung baru, sedekahin kerudung yang lama, cuci yang bagus. Kasihin, lipat yang bagus. Mau ngapain numpuk-numpuk baju? Huh? Dipakai enggak, nanti dikirim oleh Allah tikus, bolong, baru tahu rasa. Jangan ragu-ragu. Rezeki kita tuh cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya mah enggak jelas rezeki siapa. Baru ngaku-ngaku aja. Jelas? Dah, silaturahim sambil bawa hadiah. Jangan tangan kosong. Dan sing ikhlas. Jadi kalaupun yang gini-gini aja dikirim tuh yang ngemodal dong. Kalau sakit hati gak ikhlas. Emang kita mau ngasih itu ya itu saja. Dihargai atau tidak, diterima kasih atau tidak, itu tidak ada masalah. Lanjut. Husnuzon. Kalau ingin hatinya lembut, cari 1001 alasan berbaik sangka, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kejadian, ingat Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya sepanjang dia mengingatku. Teruskan. Jadi sakit, berbaik sangkalah kepada Allah. Kenapa Allah menakdirkan saya sakit? Ini mungkin Allah ingin menggugurkan dosa-dosa saya. Karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Ya, saya banyak dosa. Inilah Allah kesempatan membersihkan saya dari dosa-dosa. Tenang tidak begitu? Sakit. Jangan-jangan Allah ingin mengangkat derajat saya. Ibadah saya pas-pasan. Mungkin Allah ingin memberikan pahala yang tidak terkejar oleh ibadah, tapi terkejarnya oleh pahala sabar. Sakit, Allah menginginkan saya istirahat. Tanpa sakit saya jarang istirahat. Sakit, mungkin Allah dengan sakit ini akan memperlihatkan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang peduli, yang selalu memperhatikan. Dengan sakit kita tahu tuh, cinta suamimu, Bu, akan nampak pada waktu ibu sakit. Kalau pada waktu ibu sakit peduli sekali, ah itu cinta tuh. Kalau ibu sakit, ibu, gimana kalau saya sakit suami saya malah bahagia? Ibu evaluasi diri ya. Jangan-jangan ibu sembuh itu membuat suami menderita. Istri sariawan, suami teh alhamdulillah, berarti tenang suasana. Karena kalau gak sariawan, asli hadirin, dengan sakit kita nambah ilmu. Mungkin Allah menghendaki saya tambah ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Dengan sakit kita akan tahu teman-teman yang setia, yang mau nengok, yang asli. Yang asli itu yang tidak selalu diposting ya. Karena ada yang tiap nengok diposting. Sebetulnya bukan nengoknya tapi postingannya yang penting. Dengan sakit kita bisa berbagi rejeki ke dokter, ke apotek, ke saudara-saudara kita. Nikmatilah sakit dengan husnuzon. Oh, gimana kalau saya gak sembuh-sembuh? Sakitnya juga baru mulai. Jangan capek-capek mikirnya. Sembuh tidak sembuh mah urusan Allah. Tapi sakit membawa berkah urusan kita. Suami lincah lagi, husnuzon. Mungkin Allah cemburu kepada saya. Saya selama ini lebih mencintai suami daripada mencintai Allah. Allah tahu saya lebih takut kehilangan suami daripada takut kehilangan kedudukan di sisi Allah. Allah tahu saya ini sudah menuhankan suami, saya lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Gitu, kalau suami ada masalah dengan suami, langsung husnuzon ke Allah. Allah menginginkan kebaikan bagi saya dengan ujian ini. Tapi kalau hanya sibuk mikirin kejelekan suami, rasakan sendiri penderitaannya. Jelas? Suami di PHK, gak ada gaji, berarti Allah menginginkan kita tidak bersandar ke gaji. Tapi saya sekarang mantap, mantap teh makan tabungan. Udah habis tabungan manset, makan aset. Boleh jadi tabungan dan aset ini tidak barokah, sehingga oleh Allah harus dihabiskan, sehingga nanti diganti dengan rezeki yang lebih berkah lagi. Gitu hadirin, belum dapat jodoh, saya udah umur, udah kepala pundak, lutut kaki. Gak ada kaitan jodoh dengan umur. Waktu malam tanggal 1, diundang ceramah oleh Gubernur DKI Jakarta, khotbah nikah terbesar, karena yang nikahnya 537 pasang, dan ada sweet memory. Saya jadi saksi itu pernikahan selain khotbah nikah, seorang kakek usia 76 tahun, dengan wanita idamannya usia 66 tahun. Gak ngepek itu umur. Makanya jangan suka suudon. Aduh, saya udah 35. Siapa tahu pada waktunya nanti akan ketemu jodoh pada waktu yang paling pas, sudah sama-sama matang. Iya kan? Yang enak rumah tangga tuh dengan pribadi yang sudah matang. Enggak ribet. Cintanya juga bukan cinta lebay, dikit-dikit cemburu, dikit-dikit nge-WA terus. Papi, di mana Pi? Ih, saya di sebelah kamu. Eh iya. Wajah saya kurang cakep. Husnuzon. Yang bikin wajah ini Allah. Yang ngatur jodoh Allah. Masa Allah ngehalangin jodoh takdirnya karena pekerjaannya sendiri? Gak ada kaitan antara wajah dengan jodoh. Kalau hanya yang cakep-cakep yang dapat jodoh, siapa jodoh kita kalau gitu ya? Buktinya kita yang pas-pasan gini juga lumayan. Ada. Ya kan, Bu? Halo? Makanya jangan suka suudon. Oh, tapi saya hidung saya enggak begitu mancung. Siapa tahu takdirnya bagi calon pendampingnya itu yang eksotis. Kita mah enggak tahu, ada yang lumpuh, nyari yang lumpuh. Ada yang tunanetra, dicari yang tunanetra. Saya pernah nanya ke yang nikah sama tunanetra, kenapa cari suami tunanetra? Saya menuntun suami saya di dunia, mudah-mudahan Allah menuntun saya dunia akhirat. Gitu. Kenapa ngurus yang lumpuh? Saya ngurus suami saya di dunia, mudah-mudahan Allah mengurus saya dunia akhirat. Tuh, jangan suudzon ke Allah. Jangan suudzon kepada orang yang beriman. Surat Al-Hujurat ayat 12. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Tuh, haram berburuk sangka ke orang beriman. Makin kuat imannya, makin takut ke Allah, kita makin harus berbaik sangka. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Lagi sholat, jelas namanya juga lagi sholat. HP bunyi, langsung jengkel, siapa tuh? Udah gitu lagunya teh lagi unyil, teng, teng, teng, teng, teng. Amit, amit, pasti HP jadul nih. Gak menyelesaikan apa-apa, benar? Harusnya berbaik sangka. Kalau ada yang bunyi, oh pasti saudara saya ini tidak ada niat membunyikan HP pada waktu orang sholat. Benar? Pasti saudara saya ini sudah menderita dengan HP-nya bunyi. Semoga Allah mengampuni. Beres. Dah kita gak tahu HP mana yang bunyi. Orangnya juga yang mana lagi. Jengkel we sendiri lagi sholat, rugi. Ini maaf ya, sering perumpamaan ini. Lagi duduk misalkan di majelis taklim, insya Allah beriman, kentut. Mau apa? Marah. Udah selesai urusannya, benar? Emosi tidak mengembalikan dia ke tempat asal. Tapi kan bau, tapi kan sudah terhisap. Enggak bisa ditolong. Husnuzon, pasti si ibu enggak ada niat kentut di majelis ilmu. Pasti dia sudah menahan sekuat tenaga. Tapi tidak tertahankan. Dia pasti menderita, merasa malu. Saya harus jaga agar tidak merasa malu. Pura-pura enggak dengar. Kalau si ibu tuh lihat ke kita terus, tenang bu, gak kedengaran kok. Mungkin lebih tenang hatinya dengan penjelasan itu. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek. Jangan pengen tahu tetangga beli mobil baru nyicil atau enggak, bukan urusan kita. Tetangga beli kulkas baru, TV baru yang lebih, bukan urusan kita. Jangan serba ngorek-ngorek. Suami HP-nya tergeletak, jangan dibuka. Ibu gak tahu passwordnya. Kalaupun dibuka, jadi tenang, jadi nelangsa. Ini saya kalau ngulang ini dia paling puas ngomongnya. Ibu, bu, sok, bolehkah istri membuka HP suami? Apa dalilnya? Kami juga sudah tahu, makanya kami passwordnya berlapis-lapis. Bolehkah istri membuka HP suami? Ih, tergantung. Kalau disuruh oleh suami, itu namanya amal soleh, patuh ke suami. Tapi suami sudah siapkan semuanya. Tapi kalau suami tidur gara-gara dikasih antimo 2 butir, terus ibu pelan. Hei, mak-mak yang pernah ngebuka HP suami, coba dengan dibuka hati jadi tenang atau jadi galau? Tuh, berarti dosa. Urusan jadi beres atau nambah? Tuh. Yang dicurigain jadi jinak atau marah-marah? Berarti ngaco. Nih dengerin rumusnya ya. Lebih baik ibu gak tahu kejelekan suami dan suami jadi bener, daripada ibu tahu dan nambah ngaco. Apa katanya? Apa ibu kalau ngomong tuh harus jelas bu. Si ibu dari tadi protes melulu, baru datang ya sekarang ya. Shh, dengerin ini rumus ya. Kalau bagi saya bu, gak mau saya ngebuka HP-HP istri-istri saya. Ya kalau nyebut HP satu kan gak mungkin harus HP-HP. Gak, kecuali yang jadi kewajiban saya tahu. Tapi kalau enggak, itu privasinya. Lebih baik saya tidak tahu, tapi jadi benar oleh Allah ditolong, daripada saya tahu, tapi jadi ngaco. Bu, mendingan enggak usah segala tahu tentang suami ibu, tapi suami ibu jadi benar. Tapi saya enggak mau suami saya bikin kesalahan. Enggak mungkin ada suami tanpa kesalahan. Ibu harus nikah sama malaikat. Enggak mungkin terjadi, pasti ada salahnya. Yang penting suami salah, segera sadar, tobat dan memperbaiki. Dan lebih nyaman kalau kita tidak tahu. Daripada segala tahu, nyesek hidup ini. Benar? Ya sudah, segitu aja hadirin. Kata dokter saya tidak boleh terlalu capek. Gak boleh banyak bicara. Ustaz, ada yang mau disampaikan lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu baru sebagian. Kapan kita jumpa lagi? Tanggal berapa? Ah, sini panitia. Tanggal berapa, Dek? Dua minggu lagi dari sekarang. Oh, pas ulang tahun saya dong. Karena ulang tahun saya bukan tanggal itu. Doakan ya, umur saya tinggal sedikit lagi nih. Hah? Saya tahun Januari ini 57 tahun, Bu. Udah sepuh ini. Kalau 63 jatahnya berarti tinggal 6 tahun lagi. Kalau 60 tahun berarti tinggal 3 tahun lagi. Kalau 58 tinggal setahun lagi. Tapi silakanlah Ibu aja yang duluan ya. Rasulullah SAW hijrah usia 53. Pertempuran-pertempuran usia 54, 55. Jadi harusnya lelaki, harusnya umur 57 itu masih fit. Karena Nabi Muhammad itu usia 63 itu masih six pack. Maksudnya sehat. Ada sehat, ada fit. Rasul itu hanya dua kali sakitnya. Jadi jangan banyak alasan, harusnya kita tuh ngejaga sekali. Pola pikir, pola hidup, pola hati, pola makan. Sehingga Allah memberikan kesehatan. Saya kemarin sakit sebentar, dengar kabarnya? Itu Ustaz Yusuf Mansur pembocor acara tuh, rahasia tuh. Rahasia, rahasia. Pokoknya kalau kepahitan rahasiakan. Kalau kegembiraan sebarkan. Baru juga ngomong gitu, ada di Instagramnya ya, nyebar. Makanya cepet-cepet sembuh aja lah, daripada ditengok banyak orang. Alhamdulillah, hanya capek aja kemarin itu. Terlalu padat, zolim kepada diri sendiri. Terlalu padat waktunya, kurang istirahat, makan tidak terjadwal, akibatnya Allah memberikan peringatan. Tapi ya alhamdulillah, banyak hikmahnya. Silakan. Ada saudara kita yang akan bersyahadat. Namanya siapa, Pak? Pak Hakam, Pak. Alhamdulillah. Pak Hakam. Terima kasih. Yang enak berdirinya. Mau duduk di mana yang enak saja. Pak Hakam dari mana? Bapak atau siapa ini, masih muda umurnya? Masih muda, Pak. Masih muda ya? Masih muda. Ya udah, atau enggak apa-apa. Adik. Pertama kali ke masjid? Pertama kali, Pak. Pertama kali. Apa yang dirasakan melihat suasana ini? Bahagia, Pak. Berdiri aja enggak apa-apa tuh. Mau berdiri atau mau duduk? Duduk aja, Pak. Enggak usah maksa atuh, Bu. Lembut, kelembutan hati. Maaf ya, mama ini memang begitu. Sebelum pemilu begini terus. Apa yang kira-kira membuat Hakam tergerak untuk menjadi seorang muslim? Pengen aja, Pak. Pengen. Ya pengen tuh karena apa kira-kira, apa yang menarik? Karena orang kan pasti ada sesuatu yang menarik yang membuatnya mau. Mau menikah, Pak. Mau menikah, ya gak apa-apa, calon istrinya Islam. Terus Hakam ada yang menarik gak dalam Islam selain calonnya? Udah pernah belajar Islam belum? Sudah, Pak. Sudah pernah? Sudah. Ya, kalau mau menikah bagusnya belajar Islam yang banyak. Karena kalau Islam tanpa ilmu tidak akan pernah merasakan indahnya jadi seorang Islam. Ya? Ya, Pak. Dan kita siapa tahu jalannya ini lewat menikah. Sehingga dapat hidayah seperti sekarang. Sekarang jadi banyak caleg yang ke masjid. Ngadak-ngadak ke masjid, sebelumnya jarang ke masjid, sekarang jadi ke masjid. Ya bagus atuh. Siapa tahu dapat hidayah, jadi ketagihan ahli masjid, benar? Kan tugas kita adalah khusnuzan. Siap? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Adalah Rasul Dan utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin Raditu billahi rabbah Bilislamidina wa bimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, istiqomahkan saudara kami ini dalam Islam. Jadikan suami yang soleh, jadikan ayah yang soleh, jadikan hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Istiqomahkan sampai husnul khotimah. Lindungi, jangan cabut nikmat iman kami ini, ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih buat semua doanya. Ya, doakan saya karena kami ini sekarang tidak punya dosa, nol lagi, dan juga tidak punya pahala, belum ya. Doakan saya supaya saya bisa diterima Allah ya. Alhamdulillah. Sambil bersedekah, sambil tanya jawab ya. Ada waktu atau habis? Ya, ada pertanyaan? Ibu mau nanya. Tapi jangan yang susah-susah ya, Bu. Ada lagi sini? Satu, dua. Bapak, cik atau perwakilan lelaki satu kan? Dengan perempuan semua, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aap, saya ingin bertanya, nama saya Janap Yaton Patoni Kasan. Itu cucu saya suka menanyakan, tapi saya bisa menjawabnya. Aap, menanyakannya gini, Ibu, apa itu arti ilmu tasawuf? Udah itu aja. Tasawuf, itu cucu saya tuh di sekolah suka ditanya sama guru, kalau saya nggak bisa jawabnya, Aap. Katanya ibu itu ngaji, kenapa nggak tahu ilmu itu? Ya karena belum pernah diajarkan aja, saya belum pernah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, sebetulnya saya juga belum mendengar ilmu ini diceritakan oleh Rasulullah maupun sahabat. Saya yang belum dengar ya. Tapi ini ilmu tasawuf ini adalah upaya dari sebagian ulama untuk membersihkan hati gitu. Tidak wajib menyebut nama tasawuf, yang wajib itu memiliki hati yang bersih, gitulah ya. Ya. Ini mau pada pulang, ibu-ibu teh mending enggak pada pamitan gini pulang teh, Bu. Oh, mau nanya. Pusing gini, banyak yang ngacung. Aduh, saya tuh paling tertekan kalau gini. Mending gak usah ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang kebimbangan tawasul sama orang yang sudah meninggal. Ada yang bilang boleh dan ada yang bilang enggak boleh. Mohon ya itunya. Tawasul itu yang paling aman adalah satu, tawasul minta didoakan kepada orang yang masih hidup. Tidak ada perbedaan pendapat, ya. Yang kedua, tawasul dengan amal. Kisah orang yang ada di dalam gua yang menyebut amalnya kepada Allah ya. Dan syariat amal kebaikannya Allah memberikan pertolongan. Tawasul dengan amal. Nah, tawasul kepada orang yang meninggal ada berbeda pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Gitu. Ya, makanya pelajari dua-duanya ya. Gini, kalau ada perbedaan pendapat, kata kuncinya pelajari dua-duanya. Ini kunut, tidak kunut, gimana? Pelajari dua-duanya. Nanti ikuti pilih salah satu yang paling menenteramkan hati tanpa harus banyak mengomentari yang beda pilihan. Ya, misalkan saya tidak kunut, tapi saya tetap menghormati pilihan orang yang kunut karena itu pun ada dalilnya. Jangan berantem, ya, karena terakhir kita tutup dengan doa ya. Ini alhamdulillah ibu-ibu di atas saya kira lebih banyak. Ini disiarkan di TV apa? MNC TV ya. Jadi ibu gak usah ngarep-ngarep ke film ya. Gak ada sayanya. Rugi mau datang deh mau ngapain ke film. Ya terakhir. Ibu mau nanya apa mending otot gitu bu? Tanya yang sebelah aja supaya lebih sederhana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, ya saya punya kenalan. Jadi pas dia mau bikin KTP dulu, ditanya agamanya, dia bercanda lah gitu dah ke temennya. Dia bilang ya agamanya Kristen. Terus ditulis dalam KTP-nya itu Kristen, itu bagaimana? Oh, ini ya, sesuatu yang tobat. Bahaya besar, mencandai urusan akidah. Lalu ditakdirkan oleh Allah, ya, ditulis di sana ya. Sekarang ya. Gimana orangnya? Dulu sih langsung di ya KTP-nya langsung dibakar dia langsung tobat gitu, tobatnya nyesal pisan. Ya itulah tidak boleh bermain-main dengan masalah akidah ya. Dengan nama Allah tidak boleh main-main, dengan Al-Quran tidak boleh main-main, dengan Nabi tidak boleh dipergurauan, malaikat, kan ada yang suka mempergurauan, itu fatal, gak boleh ya. Apalagi akidah, nama agama, gak boleh main-main. Ya beruntunglah, tobat. Daripada banyak bergurau lebih baik banyak baca Quran. Tuh. Jadi itu harus syahadat lagi atau gimana? Atau... Kalau hanya bergurau ya tentu, tapi kan syahadat terus kita ya. Juga, tiap sholat syahadat, ya. Tiap mendengar adzan juga syahadat, betul? Ya. Tobat nasuha, pelajaran bagi semuanya, jangan main-main dengan urusan akidah. PR, sholat tepat waktu, ya, semua jamaah sholatnya tepat waktu, telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat bayar hutang jadi masalah, telat ke sekolah jadi masalah, telat ke kantor jadi masalah, apalagi telat sholat. Orang yang sengaja menelatkan sholat itu artinya Allah tidak penting bagiku. Karena orang akan mendahulukan apa yang dianggap penting. Amalan yang paling tinggi hadis riwayat Bukhari, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Sesudah itu birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. Baru yang ketiga al jihadu fi sabilillah. Jadi ranking pertama itu sholat tepat waktu. Jangan nganggap remeh sholat tepat waktu. Semua masalah itu diawali dengan mengabaikan sholat. Dan ciri orang yang mengabaikan sholat diantaranya tidak mau sholat tepat pada waktunya. Kalau hidup kita banyak masalah, lihat saja sholatnya. Pasti sholat kita bermasalah. Ingin memperbaiki satu urusan, perbaiki sholatnya. Di antaranya sholat tepat waktu. Berjamaah, jangan suka sendirian, rugi. Berjamaah itu 27 kali lipat. Di masjid, apalagi lelaki, di masjid, rumah Allah. Datang ke orang baik dijamu, apalagi datang ke rumah yang maha baik dijamu. Dan lelaki yang sering ke masjid itu kayak bawa pipa ke rumahnya, mengalir rahmat Allah tuh ke rumahnya. Jadi rumah ahli masjid beda kehidupannya, akan lebih barokah, lebih sakinah. Lelaki Islam cirinya sholat Jumat, lelaki beriman cirinya sholat subuh berjamaah di masjid. Lelaki solehah, sholatnya di rumah terus. Lelaki solehah bu, ajak pakai mukena kalau suami ibu di rumah terus. Dua, Jangan tinggalkan Quran, satu hari minimal satu juz baca Quran. Gampang, kalau sudah lancar itu satu lembar itu, satu halaman itu 3 menit paling lama. Sebelum sholat satu lembar, sesudah sholat satu lembar, 5 kali sholat selesai satu juz. Satu huruf itu 10 kebaikan, Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Banyak kebaikan. Dan orang yang sibuk membaca Quran, dijamin mulutnya tidak akan sibuk ngobrol yang sia-sia. Remnya pakem. Orang yang sibuk dengan kebaikan tidak akan sibuk dengan kemaksiatan, tidak akan sibuk dengan kesia-siaan. Ayo, kita bangga ada one day one juice. Yang penting kita one day one juice or not. Benar kan gitu bahasa Inggrisnya? Ibu, ngobrol teh 10 menit, 2 halaman, 2 lembar. Ibu ngaca setengah jam, 5 lembar. Ngaca teh 5 lembar. Sinetron 2 juz. Sepak bola juga 2 juz, Pak. Baca Quran, ya. Banyak keajaiban yang bakal terjadi asal ikhlas. Cirinya jangan selalu diposting. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya sudah juz 15. Apa urusan kita orang lain tahu? Enggak ada pentingnya. Niatkan setiap satu huruf semakin disayang oleh Allah. 3 Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa pakai Sayyidina, bisa tidak. Yang paling aman salawat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat salawat ke nabi. Masa kita tidak umatnya? Sambil salawat, sambil mengenang Rasulullah, sambil baca kitab sirahnya, cepat sekali kita akan memperbaiki akhlak kalau kita banyak salawat. 1 kali kita bersolawat, 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Jadi jauh lebih hebat. Makanya orang yang ahli solawat itu hidupnya banyak pertolongan Allah. Solat, Al-Quran, solawat. Plus istighfar. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dosa 100 kali sehari. Ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Jawab berapa kali? Jujur. Hah? 100. Mirip Rasul dong. Yang banyak. Model saya ini mah aduh 10 ribu juga kurang. Cuma kadang-kadang kita gak disiplin. Istighfar, Bu. Daripada ngobrol teh mending istighfar. Daripada segala diobrolin, istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil masak, sambil ngurus anak, sambil naik kendaraan, istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farojan wa min kulli doikin makhrojan wa rozakohu min haitsu la yahtasib. 1, dilapangkan dari segala kesempitannya termasuk kesempitan hati. 2, diberi jalan keluar sesulit apapun persoalan hidupnya, istighfar tuh. Dan yang ketiga, Allah berikan rizki pertolongan yang tidak diduga-duga. Saya waktu menghadapi kehebohan itu ya Bu ya, gak usah ketawa, biasa aja hadirin. Dikasih amalan oleh guru saya, AA, jangan pernah takut oleh cobaan berat. Takutlah tidak bisa tenang ngisi air mata tobat. Pertanyaannya, kapan menangisi dosa? Itulah kuncinya. Yang tidak pernah nangis, menangisi dosa, keras hatinya. Tadi belum diselesaikan ceramahnya ya. Salah satu yang melembutkan hati itu adalah menangisi dosa. Dan yang dibacakan lima ini adalah bagian melembutkan hati. Ayo istighfar yang banyak. Sambil duduk gini ada dosa enggak yang dibuat? Apa aja dosanya? Astagfirullah. Sebiarlah aman. Shhh. Jadi lupa lagi. Keberapa Hasan? Hah? 6. Air limanya mana? 5. Tadi 1 apa? Salat, melembutkan hati itu. 2, baca Quran. 3, solawat. 4, istighfar. 5, sedekah. Bu, saya mohon semua jamaah ini beli beras, berikan kepada saudara kita yang miskin. Beda, itu surat Al-Ma'un. Wa wailul lil musallin, maaf, aro'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayo, percayalah. Yang punya mobil, coba di mobilnya bawa beras. Atau setiap bulan kita alokasikan berapa beras. Memberi makan orang miskin itu luar biasa. Dan sedekah dalam aneka bentuk lainnya. Tenaga, waktu, pikiran. Lagi jalan, lihat sampah. Mau keluar dari masjid, lihat sampah. Ambil! Mata takdirnya melihat ladang amal, itu Allah yang menakdirkan. Pungut! Ada kucing, lapar. Suami siapa nih? Jangan ingat itu hadirin. Emang udah tahu ilmu kucing? Kasih makan. Ada orang motornya habisan bensin. Di rumah ada, keluarin bensin. Tolong. Tiap kali kita bertemu dengan ladang amal, itu Allah yang ngatur. Dan di sana bisa jadi kunci pertolongan Allah untuk kita. Tolong sebanyak mungkin orang ya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Al-Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Duhai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat selama hidup ini. Hapuskan ya Allah. Senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama hidup ini. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allah maghfir lana wali-walidina warhamhum kama rabbawna sigar. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah semua kedurhakaan kami kepada ibu, bapak. Berikan kesempatan kami berbakti. Ampuni dan sayangi orang tua kami, ya Allah. Balas dengan sempurna segala kebaikannya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau tahu keadaan keluarga kami. Engkau tahu keadaan rumah tangga kami. Selamatkan keluarga kami, ya Allah. Berikan hidayah taufik-Mu agar kami menjadi keluarga yang taat pada-Mu. Titipkan kemampuan agar kami jadi orang tua yang amanah, yang bisa mengurus keturunan dengan benar. Titipkan keturunan yang soleh, soleha, muliakan akhlaknya, ya Allah. Lembutkan hatinya, jadikan hafiz, hafizoh. Ya Allah, jadikan keturunan kami menjadi anak yang Engkau ridhoi. Panjangkan umurnya penuh berkah, berikan jodoh terbaik dalam kehidupannya. Jauhkan dari kedurhakaan, jauhkan dari kejahatan makhluk-Mu. Jauhkan dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, utuhkan di dunia mulia, utuhkan di sorga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi guru-guru kami, bagi orang tua kami, bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, ya Karim. Berikan jalan keluar yang sedang ditimpa masalah, ya Fatah. Berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan rizki, ya Goni. Lepaskan dari hutang piutang, ya Rozak. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya, ya Allah. Berikan rumah tangga sakinah, karuniakan keturunan bagi yang sedang merindukannya, ya Allah. Ya Allah, undang jamaah ke Baitullah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan kepada negeri kami ini pemimpin yang Engkau ridhoi, pemimpin yang mencintai-Mu, yang mencintai agama-Mu, yang mencintai para ulama dengan tulus. Karuniakan para pemimpin yang benar-benar adil dan amanah. Kami berlindung kepada-Mu dari siapapun yang tidak menyukai-Mu, ya Allah. Dari yang tidak menyukai agama-Mu, yang tidak menyukai Rasul-Mu. Kami berlindung dari siapapun yang membenci umat-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bagi warga Jakarta besok di Istiqlal hari Ahad, sampai jumpa dua minggu yang akan datang di Masjid TSM ini. Semoga yang membangun masjid ini diridhoi Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.